di hidupku. Tak ku biarkan kau tak bahagia. Berjuta fatwa cinta yang ada mengantarku pada kenyataan. Hatiku memeluk bayang-bayang ingin denganmu tapi tak bisa. Sebagai bagian terindah di hidupku.